makan lautan tapi kolam susu, kolam susu. Pagi-pagi minum kopi rokok Samsu. Gak peduli mertua marah meluh, yang penting ayah sudah jadi menantu. Bukan lautan tapi kolam bebek, kolam bebek. Bebek berenang bunyinya koek koek, kotek kotek. Ada kacang ada tepung bikin peyek. Pulang-pulang mati lampu bau kentek. Ini yang dinamakan negara tapi bingung. Ada yang lebih bingung kalau Monas atasnya dodol karung. Aku anak sehat tubuhku bau menyan karena pacarku ratu siluman. Setiap hari aku diberi ASI, makanan bergizi, jengkol jeng tarasi. Masing-masing blok pensi, masing-masing rezeki. Biar ini yang baru gengsi, pengamen banyak gengsi. Gak bisa makan nasi, cewek cantik banyak gengsi. Bisa-bisa gantung diri, apalagi bencong jelek. Bisa lelang bulu ketek. Permisi tuan dan nyonya, kami mengamen dalam rombongan ini. Jalalah dengan lagu yang gembira. Janganlah anda menyangka kami mengamen luar beli narkoba. Oh tidak, itu bukanlah tujuan. Kami bukanlah pemuda. Jangan bekerja, jangan anda salah sangka. Jangan cari kerja sekarang susah, cari duit juga sulit. Apa zaman pabelit mau kencing pakai duit. Daripada kami jual narkoba, buronan masuk TV jadi artis patroli. Ditembak mati lebih baik kami begini. Siapa tahu di sini ada rezeki. Mudah-mudahan wanyunya baik hati. Kami doakan ibu bapak teteh aha naik haji. Istriku ada tiga, beda-beda asalnya. Yang satu dari Jawa, sisanya dari Papua. Istriku cerai satu, karena beda asalnya. Istriku tinggal dua, semuanya. Hey hey hey, istri zaman sekarang rata-rata mata duitan. Hey hey hey, suami zaman sekarang 100% orangnya baik kan. Satu nusa, wahai satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Satu istri, istri yang setia. Bila istri selingkuh, harap digantung saja. Bila suami selingkuh, harap dimaklum saja. Kami dua seniman jalanan, bukan rombongan anak berandalan. Kami datang sepanjang jalanan untuk menghibur sang para pendatang. Bagi yang pendatangnya punya uang recehan, lemparin dong uang dibuat. Yang kebangatan pura-pura BBM-an, yang kebangatan pura-pura internetan. Maafkan saudara, saya tidak memaksa, karena memaksa dilarang oleh agama. Kalau tidak percaya, silakan tanya saya kepada Bapak Haji yang duduk di belakang saya. Terima kasih. Jatuh percaya di amin sudah lama tapi belum naik haji. Dolca enaknya jatuh percaya di amin sudah lama tapi belum punya istri. Siapa tahu nasib orang. Sekarang saya ngamen, besok saingan Peter Pan. Sekarang jadi supir, besok punya pabrik mobil. Sekarang jadi direktur, besok jadi tukang cukur. Aku anak Indonesia katanya, sehat dan kuat pastinya. Karena mama memberi apa? Batu baterai ABC, sehat, kuat, dan tahan lama. Aku mirip Aliando, body kayak Irfan Bahdim. Jalan suami ayo ting-ting, gak ada cowok sepede gue. Buah tomat, buah durian, semoga selamat dan sampai tujuan. Amin. Buah dukun di Ramayana, hatur nuhun masa dayana. Ya ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rejeki. Aki-aki mau kemana, mungkin rejeki gak bakalan kemana.